Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa'ina astaqal hadith kitabullah kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam syaral umuri muhtasatuhah fa'inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar a'adhan ya Allahu wa iyaku minan nar. Ayuhat talabah azani wa azzakumullah, alhamdulillah kita telah membahas tentang bab ila di dalam kitabul maram. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang rahimahullah ta'ala menyebutkan berapa asar yang mauquf dari Ibnu Abbas. Khairuddin wa kujal barakallahu fikum. Yang pertama, nah barakallahu fikum, bukan dari Aisyah, nah barakallahu fikum yang pertama. Khalid bin Umar, kemudian dari sahabat Abdullah bin Umar secara mauquf, nah barakallahu fikum. Dan juga nah barakallahu fikum dari Sulaiman ibn Yasar. Nah, Khalid bin Umar, dan terakhir Khalid bin Umar disebutkan asar dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, beliau bercerita tentang kenyataan ila yang terjadi pada masa-masa jahiliyah sebelum Islam. Khalid bin Hamakum Jail Barakulah, yang dari situ kita melihat nah barakallahu fikum bahwasanya ajaran Islam itu sangat sesuai. Satu. Yang kedua, ajaran Islam itu sangat adil. Karena memang yahdi lillati ya aqwam. Islam itu Al-Qur'an itu menunjukkan pada perkara yang paling lurus. Paling lurus itu na'amurakallahu fikum, paling sahih, benar na'amurakallahu fikum, paling adil, dan paling bermaslahat na'amurakallahu fikum. Ya kali kita mau kemujuan barakallahu fikum. Jadi yang apa? Tujuan dari apa? Menyebutkan ini. Asar ini na'amurakallahu fikum untuk menampakkan bahwasanya ajaran Islam itu adalah ajarannya apa yang paling bagus. Kalau tidak mau kemudian barang di mana dalam Islam ilah dikasih batasan sampai hanya 4 bulan saja. Kalau pada zaman sahabat, kalau tidak mau kemudian itu bisa terjadi sampai setahun, sampai 2 tahun, bahkan mungkin bisa lebih daripada itu, karena memang tidak ada aturan mereka. Kalau tidak mau kemudian barang kelafik, pas pengen, ya. Melakukan itu lebih dalam, mungkin bisa lebih lama lagi nawaran pelaku. Nih, ya kali bisa mengaku. Maka Islam datang dengan membawa ajaran yang tadi itu nawaran pelaku. Nih, karena Al Quran, ya dilil nati ya akwam menunjukkan kepada perkara yang paling lurus dalam artian paling sahih, ya, paling adil, paling sesuai dan paling bermaslahat tentunya nawaran pelaku. Ya. Kalau kita mau menjual barang kelafik, sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin, nih ya, tentang ya, syarat-syaratnya. Nih, kalau kita mau menjual barang kelafik, nih kemudian kalau sampai sudah melampaui 4 bulan apa yang harus dilakukan, gitu. Maka orang yang melakukan itu dalam rangka untuk daf'an lil itror, nih, untuk mencegah supaya dia tidak melakukan tindakan yang membahayakan pasangannya, maka dituntut ayo balik atau cerai kan itu nawaran keluar. Ya, apalagi kalau istrinya sudah minta-minta, ayo ini kapan ini sudah 4 bulan ini nawaran keluar ya. Ya kali bersama kemudian nawaran keluar. Maka saya itu nah, kalau sudah ada tuntutan dari istri semacam itu, ya, dan perkaranya sudah diangkat ke hakim, maka hakim bisa memaksa suaminya. Ya, maksa untuk barakallahu fikum melakukan salah satu dari. Kalau misalnya enggak mau, tetap saja enggak mau, nah, maka hakim bisa dengan ya, dengan kuasanya menceraikan istrinya atas nama suaminya tadi. Qali fi din barakallahu fikum. Naam. Qali fi din rahimahum. Maka nawarakalafikum kita akan baca nawarakalafikum asar dari Abdullah bin Abbas berkaitan dengan yang kita sebutkan tadi, kenyataan ilah yang terjadi pada zaman jahiliyah gambarnya seperti apa, dan dari situ kita akan temukan bahwasanya apa yang diajarkan dalam Islam itu sangat indah, sangat baik nawarakalafikum dan sangat sesuai. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu hadis yang sudah kita bahas. Ya, yang hafal monggo dibaca. Al-Malif rahimahullah wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas Abdullah bin Abbas ibnu ammi Nabi alaihi salatu wasalam, dia adalah putra dari pamannya Nabi alaihi salatu wasalam, putranya Abbas. Jadi Abbas pamannya Nabi alaihi salatu wasalam yang ma'ruf tidak hanya Abdullah putranya, tapi ada nih juga yang lainnya nama raqafi. Kali bertemu kemudian para kalaf. Kalau beliau mengatakan bercerita, nama para kalaf menceritakan tentang hal-hal yang pernah terjadi di masa-masa jahiliyah. Nih, terkhusus berkaitan dengan ilah, ya nama para kalaf. Dan banyak hal, yang hal itu terjadi di masa jahiliyah yang kemudian diingkari sama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, barakallahu fikum. Dan para ulama sudah banyak nah barakallahu fikum. Menulis di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Masail Jahiliyah. Itu hal-hal yang pernah dilakukan di masa jahiliyah yang syariat ini dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu mencari perkara-perkara itu. Banyak itu ulama, lebih dari 100 masalah. Ya, dan itu tentunya enggak batasan. Masih banyak lagi nah barakallahu fiik. Ya, yang menunjukkan ya afwan kesesuaian dengan julukan mereka. Ya, jahiliyah. Kalih, kalih nama kujamin barakallahu fiik. Dan penyebutan ini enggak boleh dimutlakkan. Ya, karena kalau dimutlakkan bisa menjurus pada takfir. Ya kalih nama kujamin barakallahu fiik. Enggak boleh dimutlakkan. Ya kalih nama kujamin barakallahu fiik. Nah, di antara umur perkara-perkara yang terjadi di zaman jahiliyah, pada masa-masa jahiliyah, adalah masalah ila. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana ila ul jahiliyah, ila dulu terjadi di masa-masa jahiliyah itu asanah wasanatain. Ya, bisa berlangsung sampai setahun dan bahkan sampai 2 tahun. Masya Allah. Nah, ini betul-betul idrar ini na'barakallahu. Nih. Ketika Umar bertanya kepada Hafsah tentang nih, berapa lama seorang wanita itu tahan ditinggal sama suaminya. Ini tinggal loh ya na'barakallahu. Artinya enggak harap-harap pengiran loh, kan gitu ya. Pengiran loh na'barakallahu. Waalaikumsalam. Lek ngono na'barakallahu, tapi enggak mau nyentuh sama sekali. Longsor na'barakallahu. Tambah loro kabeh. Ah gitu. Eh, mending tak mikir ngono wis gak opo na'barakallahu. Wis gak pikir wong gak ana na'barakallahu. Ini ada di tempat na'barakallahu fikum. Kilatan gitu na'barakallahu. Wanya ada na'barakallahu, tapi enggak mau nyentuh aja enggak mau. Nih. Nah itu na'barakallahu. Longso. Ditanya na'barakallahu berapa lama? Nih. Seorang wanita itu tahan ditinggal sama suami. Hafsah mengatakan 4 bulan. Kalau pada mukaddar itu sesuai na'barakallahu. Ila itu na'barakallahu fikum seorang bersumpah. Nggih. Untuk tidak menggaul istrinya di tempatnya, nggih, na'barakallahu fikum. Kalau pada mukaddar selama 4 bulan. Sesuai. Kalau sudah 4 bulan langsung dikasih pilihan antara 2 perkara. Mau balik atau dicerai. Ben gak gantung-gantung na'barakallahu fikum. Ini dia. Lah itu nama di zaman Syria itu bisa berlangsung sampai 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Bisa mungkin bahkan lebih daripada itu. Tergantung mood-moodnya karena enggak ada tuh aturan mereka itu. Syria. Makanya disebut Syria karena enggak ada aturan. Ya, kalau itu nama kemusyawaratan barakallahu fiik. Lah Islam mengatur itu. Ya kalau itu nama kemusyawaratan barakallahu fiik. Fa waqatallahu arba'ata asyhurin. Ke Allah Subhanahu wa taala memberi taukid, memberi waktu, memberi batasan ila itu hanya 4 bulan. Kalau di situ akan termaktub menggambarkan tentang definisi ila. Jadi belum dikatakan ila secara istilah kalau belum 4 bulan. Paham ya? Belum sekali lagi belum dikatakan ila secara istilah kalau belum 4 bulan. Tapi kok Nabi disebutkan dalam riwayat Aisyah kemarin alan Nabi, berarti Nabi mengilak padahal itu cuma satu bulan, enggak sampai 4 bulan kok disebut ilak. Iya dari si bahasa nama orang, tapi si istilah enggak masuk, bukan ilak itu. Ya kenapa ya konten makmumah dikarenakan itu ada ya kesesuaian dengan ilak secara istilah di mana ada unsur sumpahnya. Ya ila itu kan sumpah halaf ya, untuk tidak menyentuh istrinya, kan gitu ya? Ya kali itu nama kemudian barokah. Jadi dinamakannya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan ila dari situ kan ada sumpah tadi. Baiklah, kalau secara istilah itu bukan ila. Ya, karena di sini disebutkan ikhwan nama kemudian. Nam, fa'inkan akal min arba'ati asyhurin falaisa bi ila'in. Kalau kurang dari 4 bulan berarti bukan ila. Ya, bukan ila. Kalau itu sama Tapi kalau dikatakan ilah karena itu tadi nahmar kelafik, ada unsur sumpah untuk meninggalkan. Ya. Nahmar kelafikum mendatangi istrinya. Ya kau dia bicara makmum jami'an wa barakallafikum. Nah, ini ucapan kana ila ul jahiliyah sana was sanatain. Itu khutnah makmum idraran biha. Itu dilakukan untuk idrar. Kalau enggak idrar enggak mungkin barakallafikum. Nih. Kalau sudah makmum idraran biha. Apalagi kalau sudah apa? Sudah minta-minta istrinya na'amorok agar haknya dipenuhi. Terus kemudian suami terus ya melakukan ilak lebih dari 4 bulan. Na'amorok lafikum. Maka itu tidak ada lagi. Melainkan na'amorok lafikum tujuannya adalah idror. Meskipun dia tidak mengatakan saya melakukan ini karena idror. Enggak. Tapi ketika dia sudah nama melampaui 4 bulan dan istrinya sudah minta-minta, itu sudah idror. Ya. Yeah. Mau enggak mau sudah. Ya. Yeah. Dikatakan idror sudah. Niatan untuk nama orang kelam menyakiti. Ya. Yeah, pasangannya. Ya. Kali ini nama aku menjalin para kelam. Nah. Kali ini bikin rahmin orang makmum. Ya. Yeah. Karena nama orang kelam. Dan ini banyak nama warakulafikum dari syariat-syariat nama warakulafikum orang-orang jahiliyah. Ya. Yang ya khalif itu nama penerapannya itu ya terdapat padanya al-idrar. Ya, dinyatakan atau tidak dinyatakan. Seperti ya kan kalau si ilah ya nama warakulafikum. Ya khalif itu nama kumah. Contoh yang lain nama warakulafikum tolak cerai. Ya, makanya syariat hanya membatasinya tiga at-talaq marratan. Ya, tiga kali. Dua kali masih bisa rujuk. Nah, barakallahu fikum kalau sudah tiga kali bisa hati-hati. Cuma macam-macam lah. Ya, kalau bin hamakum. Orang jahiliyah enggak. Ya, bisa sampai tiga kali, empat kali, lima kali. Ya, berkali-kali enam. Terserah dia. Pas dia berniat ingin idrar pada istrinya na'amaraqlafikum, dia bisa na'amaraqlaf melakukannya melalui tolak tadi. Makanya kemudian syariat membatasi cuma tiga biar gak macam-macam. Macam-macam ya. Rai sebalik kapok ini dia. Kali pada kemudian barakallafikum. Nah. Terus bentuk idrarnya seperti apa? Kalau ilak mata ya, karena memang fitrahnya wanita-wanita itu 4 bulan. Ini sing normal lah ora kelam. Sing normal. Sing abnormal ya mesti tinggal sampai bertahun-tahun ya wis karep malah enak. Ning gak ayo gak iku abnormal itu, gak normal. Kalau wanita normal iku sudah makmat 4 bulan klepek-klepek dia. Nah, ora kelam sudah. Wis yang payingan kayak nah ora kelam. Kan itu ya. Sing abnormal masih sampai selama-lamanya yo. Karep lah ora kelam. Apalagi sudah punya apa? Punya ya sandaran yang lain secara sembunyi-sembunyi repot lah barakallahu ya ya kalau dia sama kemudian barakallahu malah kesempatan yang itu ya tapi kalau yang normal 4 bulan paling apa paling lama ya. Jadi kalau lebih daripada itu maka harus disuruh milih antara dua hal dan kalau sengaja itu sudah bentuk idror. Ya, yeah. Itu kalau terus zalim, yeah. Makanya diizinkan hakim untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya. Kan itu ya. Ya kali bin Hamak Musyal Barok. Adapun kalau cerai na'amarakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bentuknya adalah na'amarakallahu fikum. Nah, talaqur rajuli aktsar min salasi marrat. Iya, disebutkan di situ dalam kitab syarah Bulughul Maram Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kullama syarafatil mar'atu 'alal iddah raji'ah. Jadi ketika iddahnya sudah mau selesai, ya, iddah istri yang dicerai itu kan tiga kali kuru ya, nah barakallahu tiga kali suci ya. Ya kalau bin namakumullah, ketika sudah tiga kali suci itu bukan waktu yang singkat ya, nah barakallahu. Ya kalau bin namakumullah, kalau dia enggak haid, nah barakallahu tiga bulan. Ya, entah karena belum haid atau sudah menopause. Ya kan, tiga bulan, nah barakallahu. Itu idahnya. Ya kalau bin namakumullah, jalan barakallahu fikum. Lah, ketika seorang itu berniat untuk idrar dalam bab itu, bab cerai tadi, nah, dan cerai misalnya belum enggak dibatasi gitu ya, maka dengan luasa dia ya, melakukan idrar tadi. Caranya bagaimana? Ketika sudah mau selesai masa idahnya, dirujuk sama dia. Nah, rujuk ya, cerai lagi. Ya, tiga bulan lagi. Tiga kali suci lagi namarakallahu fikum. Ya. Nunggu telo-telo namarakallahu fikum ya. Ya. Waktu yang sangat panjang. Ya. Pada ide yang kedua sudah mau selesai dirujuk lagi sama dia. Ya. Setelah itu dicerai lagi. Nunggu lagi tiga bulan lagi. Tiga kali suci lagi namarakallahu fikum. Nunggu lagi namarakallahu. Terkatung-katung namarakallahu. Ya. Pada ide yang kedua namarakallahu fikum, mau selesai dirujuk lagi namarakallahu fikum. Kalau dalam Islam saat itu sudah itu merupakan batas terakhir, kesempatan terakhir. Ya. Namun ini tuh ya. Kalau sampai dicerai lagi, maka enggak ada kesempatan bagi kamu untuk kembali kecuali kalau istrimu dinikah sama orang kemudian cerai secara normal, kamu bisa balik lagi kalau dia mau. Ini tuh ya. Ya, ketika ini enggak ada aturan amarakallahu fikum, di situlah amarakallahu fikum seorang bisa melakukan idrar pada pasangannya. Nih, pas yang ketiga kalinya amarakallahu fikum dia mau selesai, dia rujuk lagi, dicerai lagi, ngambil ide lagi amarakallahu, telo-telo lagi amarakallahu, ya, terkatung-katung lagi. Kasihan. Maka ikhwan terimakum di situ amar nampak betapa nih adilnya, betapa amarakallahu sayangnya syarat ini kepada apa? Kepada umat ini secara khusus, terkhusus kepada para wanita. Yeah. Ya kali sudah maksudkan para kelompok. Memang wanita itu seringnya menjadi objek kezaliman. Yeah. Dikarenakan lemah. Nah, para kelompok. Yeah. Dan wanita itu nah, para kelompok. Yeah. Sangat luar biasa. Dia bisa mengalahkan nah, para kelompok orang yang paling baik. Ya, yeah, orang yang soleh itu kalah sama mereka. Karena orang soleh kan tahu bagaimana menghadapi wanita ya. Nah, tapi kalah dengan wanita banyak. Nah, tapi wanita ini kalah dengan orang yang, ya, yeah, yang soleh. Karena mereka nggak tahu, ya, yeah, nama barakallahu fikum haknya wanita. Ya kali bin hamakmu sering jadi objek keboliman nama barakallahu fikum, ya, yeah, dari orang-orang yang enggak mengerti orang yang jahil. Khairi fikrah makmum jami'an wa barakallahu fikum. Ya sekali lagi khairi fikrah makmum. Ya. Di situ nampak ya khairi fikrah makmum betapa ya ajaran Islam itu sangat indah. Sangat adil. Ya. Ya khairi fikrah makmum. Taulah suami mau melakukan ila itu dalam rangka untuk tak terpenuhi, ya kan? Ya kalau sudah makmum. Di sisi lain, takdib yang dilakukan itu tidak sampai melampaui batas sehingga nih sang istri tidak didolimi, kan itu ya? Namarakallahu kasih batasan sampai 4 bulan. Namarakallahu. Ya. Biasanya belum 4 bulan, ayo jaluk. Saat itu belum, ya. Meskipun sampai klepek-klepek jaluk, gak dipenuhi, gak dolim. Namarakallahu. Karena batasnya 4 bulan. 4 bulan. Ya, baru mungkin 1 minggu ditinggal terus masuk apa ya, enggak. Ya. 4 bulan namarakallahu fikum. Ya. Mungkin saat itu namarakallahu bagi mereka yang ya ingin baik akan menjadi baik kan itu ya. Maka terjadilah apa nama istilahnya namarakallahu fikum terpenuhilah. Nah, tujuan dilakukannya ila tadi berupa takdib. Ya, di situ juga namarakallahu fikum munculkan namarakallahu faedah baru, hikmah baru tentang baiknya syariat ilah. Ya. Terjadi namun yahsul, ya. Ya, terjadi yang namanya taktib namun dengan proses itu. Ya. Di sisi lain tidak mendzalimi namun rakafikum. Ya. Wanita. Ya, kali bisa nama kemujian para kelafikum. Nah, ya kali bidin rahmin orang makmumujaiman para kelafik. Ya. Sehingga dengan apa kenyataan seperti itu, ya, syariat nama para kelaf melihat bahwa itu merupakan kedzaliman, maka syariat ya, memberikan taukid, ya, memberikan batasan waktu. Ya, baik ilak maupun cerai. Ya kali bidin dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa berfirman untuk ilah ya, lil ladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin, bagi orang yang melakukan ilah terhadap istri-istrinya maka dia bisa melakukannya selama 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurun halim, kalau mereka kembali maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha santun amarqa. Wa in azamut talaqa, dan jika dia berkehendak untuk mencerainya, fa innallaha sami'un alim, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya mengetahui niatan-niatan mereka untuk apa? Untuk menceraikan istri-istrinya. Ya. Di sini akan sama waqada arba'ata ashhurin lil ila. Memberi waktu untuk ila selama 4 bulan. Nah, jadi selama 4 bulan itu amarakallah. Kalau sudah terjadi, ya, wallahi saya tidak akan, misalnya begitu ya nama sama istrinya, wallahi saya tidak akan ngumpuli kamu amarakallah. Ya. Ya, dengan tanpa menyebut ya, mutlak tanpa menyebut waktu amarakallah itu. Maka sampai batasannya adalah sampai 4 bulan. Ya, kalau dia wallahi saya tidak menyentuh kamu 1 bulan berarti sampai 1 bulan saja. Kan itu ya amarakallah. Dan itu belum disebut ilah secara apa? Secara syar'i, secara istilah, tapi secara lugawi disebut dengan ilah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi dalam waktu itu, misalnya suaminya na'amarakallahu fikum mengilah pada waktu yang telah disebutkan ya na'amarakallahu fikum, maka sebelum sampai waktunya selesai, maka tuntutan na'amarakallahu fikum dari istri apapun ya, misalnya gak dipenuhi gak masalah, bukan termasuk untuk lima ya, misalnya 4 bulan misalnya na'amarakallahu fikum, 3 bulan pernah minta nah, nuntut ya, haknya kemudian suami tidak ngasih ya, itu gak dolim ya kali bidah makumusian barakallahu fikum. Tapi kalau sudah 4 bulan istrinya nuntut gak ngasih, maka itu dolim. Ya, ketika dipilihan antara rujuk atau na'amarakallahu fikum dicerai. Kalau tidak dirujuk, ya juga dicerai. Dan ternyata permasalahan sudah dibawa ke pengadilan na'amarakallahu, maka sang hakim bisa memaksa suaminya untuk melakukannya. Ya, kalau dia bisa kemudian barakallahu fikum. Kalau gak mau, maka hakim yang ya, nam bertindak menceraikan istrinya atas nama suaminya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya kali bicara waktu mujian barakallahu fikum. Nah, adapun talak juga Allah Subhanahu wa taala kasih waktu seperti dalam ya surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu berfirman, "At-talaq marratan." Yaitu talak yang seorang itu bisa rujuk langsung ya. Itu dua. Ya, yeah, dua kali. Na'amarakallahu. Kalau sudah dua kali, ya, yeah, yang ketiganya terjadi maka enggak bisa. Na'amarakallahu itu maksudnya na'amarakallahu sampai 3 kali. Na'amarakallahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "At-talaqu marratan, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan." Nah, wala yahillakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha 'alayma fima iftadat bih. Ya, nah barakallahu fikum dua kali, kemudian diselesai dengan apa namanya hulu, nah barakallahu fikum. Ya, baru yang ketiganya nah fa'in tallaqaha, kalau dia nah barakallahu menceraikannya lagi setelah yang kedua, nah fala tahillu lahu, maka wanita tersebut tidak halal baginya, ya, min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra. Ya, maka wanita tersebut tidak halal bagi suaminya tadi setelah itu, setelah cerai yang ketiga, nah barakallahu fikum, ya, sehingga istrinya menikah lagi dengan orang lain. Wallahualam bishawab. Qad bidina makum syal barakallahu. Dari sini fadhlun makum wa diambil faedah fi tahrimul idrar liz zaujah fi kulli su'uni hayati zaujiyah. Nah barakallahu fi tahrimul idrar az-zawjati fi kulli su'uni hayati az-zawjiyah wa kadhalika al-aqsu. Nah barakallahu dalam, ya, dalam hadis-hadis ini semuanya nah barakallahu fikum, pada dari awal sampai yang terakhir kita sebutkan terdapat faedah nah barakallahu fikum, haramnya melakukan idrar, tindakan-tindakan yang membahayakan istri pada semua kondisi kehidupannya. Ya, jangankan istri ya, nah barakallahu fikum, ya sama yang lainnya juga, nah barakallahu, enggak boleh kita melakukan idrar karena itu dzalim, kan itu ya. Ya, kedzaliman itu diharamkan secara permanen oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna haramtu dzulma ala nafsi faja'altu muharraman fala tadzalam wal idrar min adz-dzulmi. Ya, itu termasuk kedzaliman. Adz-dzulmu dzulmun yaumal qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita makmum fala tadzalam, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian saling dzalim. Tentu orang lain enggak boleh kita melakukan idrar apalagi sama istri kita. Eh, kalau kita makmum orang yang paling dekat dengan kita, nah barakallahu. Ya kalau kita makmum. Makanya walaupun dilakukan takzib, walaupun dilakukan tindakan-tindakan dalam rangka untuk mendidik, maka tidak dan jangan sampai melakukan idrar. Ya, idrar itu bisa pula dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, mukul, nyaduk, nendang, nah barakallahu fikum. Ya, idrar itu nah barakallahu fikum. Termasuk idrar ya ini nah barakallahu fikum, bersikap lebihan. Nih, dalam menjalankan hal yang yang setadinya boleh. Ila itu kan boleh. Ya, tapi ketika dia berlebih dalam perkara itu, ya itu idrar nah barakallahu fikum. Dikasih izin sampai 4 bulan. Lebih daripada idrar sudah. Ternyata boleh. Boleh enggak? Boleh nah barakallahu fikum. Siapa bilang enggak boleh? Nah barakallahu fikum. Hanya orang-orang Kristen saja nah barakallahu fikum. Ya. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka enggak sadar. Kadang-kadang kita butuh, memang cerai itu butuh nah barakallahu fikum. Kebutuhan, bahkan solusi. Lo hidup bagaikan neraka kok nah barakallahu fikum. Mau dibiarkan terus, mau dilanjutkan terus. Ya bisalah nah barakallahu fikum gitu. Ya. Solusi nah barakallahu fikum dari Allah Subhanahu wa taala. Diingkari sama mereka. Namun boleh kan termaku. Apalagi memang ada alasannya tapi enggak sampai nah barakallahu fikum jadi idrar, makanya dibatasi sampai 3 saja nah barakallahu fikum. Ya, saya kira tahu nah ini sudah enggak layak ini nah barakallahu fikum untuk lanjut ya, berarti jangan lanjut, enggak layak lanjut kan gitu ya. Ya gitu, kalau kita sama kemusyian barakallahu fikum sehingga enggak terjadi yang namanya al-idrar kedzaliman. Ya kalau kita sama kemusyian minal idrar, termasuk idrar adalah li zaujah ila ar-rasul akthar min arba'ati ashhurin. Wadaina barakallahu. Termasuk idrar adalah ilaknya seorang laki-laki lebih dari 4 bulan. Wa zaujatu talabat haqqaha fa hina idin. Ya, natlubu zauja bi ahadin minal amraini. Saat itu kita tuntut na'barakallahu fikum suaminya dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, arujuk biwat'iha, kembali dan menggauli istrinya. Yang kedua, talaquha. Nah, yang kedua adalah menceraikannya. Fa'in aba biahati amraini talaqal hakimu alaihi. Kalau ternyata dia tetap nambeng terus menerus tidak mau na'amarakallahu fikum memilih salah satu dari dua ya, pilihan tadi, maka hakim bisa menceraikan istri orang tersebut atas nama dia daf'an lil idrar. Ya. Dalam rangka untuk mencegah terjadinya idrar kepada wanita. Dari situ akan menemukan diambil faedah ya. Dari semua riwayat ini na barakallahu fikum. Ya khali bin hamakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, inayatullahi subhanahu wa ta'ala bin nisa'i, yaitu perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, terkhusus kepada para wanita. Subhanallah ya. Ya, luar biasa. Dan Allah segala-galanya sudah. Dari sisi sayangnya ya, dengan hambanya yang lemah, na'barakallahu fikum. Ya. Ya khali bin hamakumullah. Perhatiannya terhadap hamba-hamba yang lemah, ya, di antara kaum-kaum apa para wanita yang khali. Nah, kata beliau, wa annad-dinal islami qad a'ta al-mar'ata ma tastahiqqu min al-ahkamis syari'ah syar'iyyah. Na'barakallahu fikum. Dan sungguh agama Islam sungguh telah memberikan kepada wanita hal-hal yang mereka berhak mendapatkannya dari hukum-hukum syariat. Ya, wa makana la'ikun biha, dan berikan kepada mereka yang paling layak dengan wanita. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Makanya aku namaku mutudu, oh hei para wanita. Nah, ya. Bahwasanya semua syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk antunna, untuk kalian semua para wanita, itu paling layak bagi sampean. Syariat menuntut kamu untuk menutup dirimu, ikhtijab, itu paling layak bagi kamu. Dan kamu menyelisihi syariat ini, rusaklah kau. Rusak kamu. Gak cuma kamu yang rusak, masyarakatnya juga rusak gara-gara kamu. Kalau betul nama kamu, maka ikutilah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu tentang kamu, wahai para wanita. Kalau betul nama kamu, jangan lupa raka. Nah, kemudian faedah yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bayanu makan ali ahlul jahiliyah min ta'assuf fi muamalat nisa. Penjelasan tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah berupa tindakan kesewenang-wenangan kepada kaum wanita. Ini satu contoh saja, namarakallah. Masalah ilah, ya, sampai 1 tahun bayangkan, namarakallah. Padahal 4 bulan itu sudah kelepek-kelepek mereka. 1 tahun, namarakallah. Ya, bahkan disebutkan sampai 2 tahun, namarakallah. Ya, khali bidu namakumu jami'an barakallahu fikum. Itu sikap sewenang-wenang. Ya, bahkan dalam bab yang lain. Adit walar banyak sekali. Ya, mulai sejak lahir saja sudah dikreditkan ya para wanita itu. Ya. Mereka itu padahal istrinya juga wanita, namarakallahu. Ya. Istrinya loh wanita, namarakallahu. Cuma ya, ketika istrinya melahirkan anak wanita, masyaallah langsung buram. Ya. durja mukanya, nah barakallahu. Ada yang langsung dibunuh anaknya, ada yang langsung dikubur hidup-hidup, nah barakallahu fikum. Kalau dibiarkan hidup sampai dewasa dihinakan mereka. Nih, di antara bentuk kehinaannya yang sama kumah, pas ketika dapat apa? Mungkin harta waris enggak dapat dia, nah barakallahu. Enggak dapat warisan wanita itu. Dan lebih ekstrimnya lagi, nah barakallahu, mereka juga diwariskan. La haula wala quwata illa billah. Nah barakallahu. Itu nah barakallahu. Sikap sewenang-wenangnya orang-orang ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Kalau dia pada mau konsen barakallahu. Nah, Islam datang dengan syariat yang sangat adil. Islam datang dengan syariat yang paling sesuai. Islam dengan membawa syariat yang paling bermaslahat nih pada semua pihak. Kali bersama kemudian para kelari. Pihak suami sebagai pelakunya ada maslahatnya nih, karena dengan syariat itu hasalah at-tarbiyah minhu kan ya. Nawarakallahu. Lizam siti. Nawarakallahu. Dari pihak istrinya, nawarakallahu fikum, juga kemaslahatan bisa dia lakukan. Di mana ilat tidak lebih dari 4 bulan. Dari pihak keluarga juga dapat masalah juga. Coba keluarganya tahu nang anak Edi leler nol. Nah, dan enggak ada tindakan yang jelas itu. Langsung tua. Nawarakallahu. Padahal kecil di lulus-lulus ya, nah barakallahu digede no. Nih, gede-gede di jika karo wong, nah barakallahu di nikah. Nih, tau-tau dikelelar no, gitu sajalah. Kalau wala kuwata illa billah, sebagai orang tua, langsung. Tapi dengan adanya inilah barakallahu fikum solusi bagi mereka. Maslahat lah barakallahu. Dan pada masyarakat, ikhwan ibn rahimakumullah. Masalahnya itu, secara umum, ikhwan ibn rahimakumullah. Nih, kok bisa seperti itu? Coba ikut kemudian dibiarkan. Kemudian salah satu mungkin istrinya nam sebagai pihak yang korban ya, nama rokulah nekat gitu nam. Nekat kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak beraturan gitu. Akhirnya nama rokulah yang kena siapa? Masyarakat juga. Kan itu ya? Makanya ilah masyaallah syariat Allah Subhanahu Wa Taala sangat bermaslahat. Ikhwan rahimakumullah. Bahkan untuk kedua belah pihak, untuk keluarga mereka masing-masing, bahkan untuk masyarakat. Kali beda sama kemudian barakallahu. Dan faedahnya adalah barakallahu fikum, anallah subhanahu wa ta'ala waqata lirrijali fil ila. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan waktu, batasan waktu untuk kaum laki-laki dalam ila arba'ata asyurin. Nah, arba'ata asyurin 4 bulan sama dengan sulusul haul sepertiga tahun. Nah, barakallahu fikum. Ya khali biha makmum jain barakallahu fikum. Wa sulusun mu'tabar fi iddati ahkam syariah. Kali berapa kemudian para kelab? Nah, dan sepertiga ini nah para kelab merupakan batasan yang maksimal dalam berapa hal. Di antaranya nah para kelab hukum dalam masalah wasiat ya, dikasih sepertiga. Nah para kelab itu sudah besar, Nah para kelab lebih daripada itu sudah nah para kelab hukum takdir namanya. Nah para kelab. Seperti ini pula namarakallahu dalam bab ini ila dikasih batasan terpaling apa? Paling pol namarakallahu 4 bulan. Dan ditambahkan untuk yang ditinggal mati sama suaminya. Juga 4 bulan 10 hari, kasih 10 hari. Karena ini beda namarakallahu. Kalau itu sama karena saking eratnya hubungan antara suami dan istri dalam barakallahu fikum, dalam rangka untuk menghormati suaminya, syariat memberikan waktu pada istri untuk melakukan ihdad berkabung sampai 4 bulan 10 hari. Gitu ya, nama barakallahu fikum. Ya kalau ibadah makmum syaitan barakallahu. Rata-rata seperti itu. itu sudah swell sekali na'am barakallahu fikum. Kenapa? Dengan kondisi wanita ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ada bidang makmum jan barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya. Nah, kali bicara makmumah disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal mustalahatis syari'ata qad tukhaliful mustalahatil lughawiyyah. Nah, barakallahu fikum, maksudnya istilah-istilah syariah terkadang berbeda dengan istilah-istilah lughawi. Nah, barakallahu fikum, secara lughawi ila itu bisa, walaupun nah barakallahu fikum kurang dari 4 bulan secara lughawi. Makanya Nabi SAW dikisahkan oleh Aisyah, alan Nabi alaihi salatu wasallam syahron, padahal itu tapi dikatakan dengan apa? Ala ila namarakullah padahal secara istilah baru dikatakan ila itu kalau sudah mencapai 4 bulan. Allah alam biswab. Kau ini bikin aku mencari barakulah, dan masih banyak lagi namarakulah faedah yang mungkin bisa kita ambil darinya. Tapi kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah kepada kita semuanya terkait dengan perkara ini. Akhirnya, apakah jika ditalak oleh hakim atas nama suami, apakah ada masa iddah? Istri tetap saat itu misalnya jatuhkan talak misalnya terjadi ilak nah barakallahu fikum sampai 4 bulan gak dirujuk nah barakallahu fikum sampai istrinya minta-minta nah barakallahu fikum gak dipenuhi, akhirnya lapor sama hakim pun menyuruh sama suaminya untuk apa, untuk rujuk, tak mau nah barakallahu fikum, maka diceraikan sama hakim atas nama suaminya. Maka saat diputuskan cerai oleh hakim nah barakallahu fikum, istrinya tadi harus melakukan masa iddah. Istrinya melakukan masa iddah. Khali bidu nama kemusyian barakallahu. Nah, terkait apakah bisa rujuk lagi? Ya tergantung. Tergantung kalau ternyata cerai yang diputuskan oleh hakim tadi sudah merupakan cerai terakhir, cerai yang ketiga gitu ya. Ya enggak ada rujuk. Tapi kalau cerainya baru pertama kali ya bisa rujuk. Nah, barakallahu. Ya kali bersama gitu ya. Wallahualam bishawab. Ada wanita yang terzalimi akibat suaminya yang melentarkannya namarakallahu, dan bolehkah kita paksa untuk menceraikan keduanya? Terus bagaimana caranya agar namarakallahu mereka berdua berpisah namarakallahu? Kalau sekarang posisinya kamu sebagai apa dulu kali ya? Kalau posisinya kamu sebagai orang-orang biasa, apa wewenang kamu menceraikan keduanya? Kamu nggak punya wewenang nah barakallahu. Caranya sama nasihatin, jangan dolim mas, jangan dolim gitu aja nah barakallahu. Syukur-syukur alhamdulillah setelah kamu nasihati langsung nggak dolim, alhamdulillah dapat pahala kamu nah barakallahu. Terus gimana cara misalnya kalau memang betul terjadi kedzaliman, lapor saja ke hakim, beres kan? Lapor ke hakim, nanti panggil itu suami, bener nggak kamu melakukan kedzaliman kan itu ya? Diusut kan gitu, kalau dia bersama kemusyawaratan barakallahu. Tapi yang sebelumnya ya khonnamakumullah, semua itu kan nanti ditangani, dilihat kasusnya kan gitu ya, na'barakallah. Kok sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam keluarga, itu akan dilihat. Ya. Ya qul ya muhammadun barakallah. Kalau memurni dari suaminya, memang suaminya zalim dan istrinya na'barakallah fikum, ya. Itu merasa tersiksa, maka dia bisa mengajukan hulu solusi ya. Ya. Hulu, Mas, ceraikan saya. Enggak mau. Sampai minta berapa? Hah? Tak bayar, sementing kamu ceraikan saya. Kan gitu ya. Kan bisa nah barakallahu. Kalau sudah enggak bisa dipertahankan lagi. Kan gitu ya, nah barakallahu. Solusi agama sangat banyak nah barakallahu. Ya, paling gampangnya langsung naik ke hakim gitu aja selesai. Gitu ya. Wallahul muwaffiq, naqtafi bil qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.